Mitra bisnis, KPK melarang pejabat pemerintahan menggunakan mobil dinas untuk mudik. Lalu apakah hal ini masuk dalam wilayah yang harus diurus KPK? Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Ibu? Menurut saya, pekerjaan atau tugas pokok fungsi dari KPK itu memberantas korupsi, gitu ya. Kalaupun pemberantasan itu lebih diterjemahkan selama ini adalah pemadam kebakaran, kan? Jadi hal-hal yang sudah terjadi atau terjadi korupsi, gitu, baru KPK merespon, gitu ya. Ada yang ketangkap tangan, ada yang mungkin datanya sudah lengkap, baru ditersangkakan dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, lalu mungkin muncul bagaimana untuk mengantisipasi atau melakukan pencegahan yang sifatnya kuratif untuk mencegah. Apakah itu diterjemahkan dalam konteks untuk mencegah supaya tidak terjadi katakan penyalahgunaan wewenang. Padahal itu kan kasus mobil dinas, itu kan mobil yang harusnya memang untuk dinas, bukan urusan-urusan pribadi gitu ya. Tapi kan hal-hal yang seperti itu kan kurang ada clear cut gitu, kapan untuk dinas, kapan untuk pribadi. Ya memang semestinya di birokrasi itu ada peraturan yang eksplisit gitu untuk mobil-mobil dinas yang notabene adalah didanai oleh negara, yaitu baik penggunaan bensinnya, maintenance-nya, pemeliharaannya, gitu. Kalau ada kerusakan dan sebagainya, itu semua kan didanai oleh negara. Hal-hal yang seperti ini memang seharusnya gitu hanya digunakan untuk yang berkaitan langsung dengan pekerjaan di kantor ya, untuk kedinasan. Nah, bagaimana lalu ada peraturan-peraturan yang sifatnya lebih mengikat ya di dalam itu yang birokrasi. Jadi lagi-lagi mungkin hal yang seperti ini yang harusnya dilakukan peraturannya di internal birokrasi itu. Tidak harus selalu melibatkan KPK mungkin ya, sampai memberikan satu warning gitu ya pada para pejabat untuk tidak menggunakan mobil dinas pulang kampung atau mudik kan gitu. Jadi konsep hal ini terlalu remeh untuk diurusin oleh KPK, salah ya Bu? Iya. Yang kita maksudkan dengan pencegahan itu memang sistem di internal birokrasi itu melakukan semacam antisipasi kan gitu ya. Sehingga memang kita harapkan KPK yang jumlahnya sedikit ya, pimpinannya itu dan adanya di Jakarta tidak kebabaran dengan urusan-urusan pemberantasan korupsi. Nah, artinya apa? Pengawasan-pengawasan melekat di internal birokrasi ini yang harus difungsikan. Dan peraturan-peraturan jelasnya. Sehingga yang lalu kita sudah mendengarkan adanya peringatan dari Kemenpan ya dan reformasi birokrasi dalam hal ini untuk menterinya kalau tidak salah menghimbau mobil dinas tidak digunakan untuk mudik dan sebagainya. Memang internal itu harus firm dulu di birokrasi. Tapi kan kenyataannya sekarang di daerah sudah banyak pejabat yang menggunakan mobil dinas mereka untuk mudik. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memberitahu mereka bahwa yang mereka lakukan salah? Ya, kalau dalam kasus Indonesia yang paling mujarab sebetulnya adalah role model, teladan. Makanya ada kearifan lokal Ing Madyo Mangunkarso gitu kan, Tuturi Handayani. Jadi intinya itu ya mestinya pemimpin itu memberikan teladan konkretnya kan gitu. Pemimpin itu memberikan teladan positifnya untuk diteladani, untuk dicontoh kan gitu. Pemimpin tadi tidak hanya presiden sebagai RI 1 tapi turun terus sampai ke desa bahkan. Jadi ada presiden, wakil presiden, gubernur dan wakilnya, bupati wakilnya, wali kota wakil dan wakilnya, terus sampai ke kecamatan, sampai lurah, desa dan juga tokoh-tokoh pemuka-pemuka masyarakat, para elit gitu ya. Itu menjadi role model sebetulnya. Kita memang harus katakan lugas bahwa role model atau contoh ini yang kurang banyak gitu ya. Kalaupun ada masih tidak setimpal, sedikit gitu. Sehingga memang diharapkan oleh masyarakat kalaupun ada contoh itu kan contohnya cukup gitu. Ini contohnya sangat minim sehingga yang lebih banyak tadi yang akhirnya menjadi semacam tontonan atau yang bisa kita lihat. Dan itu yang akhirnya kita contoh. Nah ini saatnya untuk memperbanyak role-role model tadi itu. Demikian pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Saya Kiki Wijaya.